akan dapat. Membuatku beranjak. Dari ketulusan cinta dan kasihmu yang mendekap erat di kala terang dan gelap. Sia-sia, seperti cahaya, yang bebaskan alam ini dari gulita. Takkan pernah ku biarkan dirimu hampa, dan akan ku bangun di dalam hatiku istana bagi abadinya cintamu, yang akan ku simpan dan ku jaga selalu hingga kau dan aku. Wow.